إن الحمد لله نحمده ونستعينه dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab mulia dengan manhaj salaf karangan Al-Ustaz Al-Fadhil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala. Dan masih pada bab keempat, yaitu dalil-dalil bahwa manhaj salaf adalah hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Masuk kepada dalil nomor 36. Perhatikan halaman 118. Diriwayatkan dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhuma, ia berkata, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani faqultu ya Rasulullah inna kunna fi jahiliyyatin wa syarrin faja'ana Allahu bihadzal khair fahal ba'da hadzal khair syarrun qala na'am فقلت هل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر فقلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها فقلت يا رسول الله صفهم لنا قال نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. Diriwayatkan dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhuma, ia berkata, orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Namun aku justru bertanya kepada beliau tentang keburukan karena aku takut terjerumus kepadanya. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami pernah berada di masa jahiliyah dan masa penuh kejahatan atau kejelekan. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan kepada kami kebaikan ini, yaitu al-Islam. Apakah setelah kebaikan ini akan datang keburukan lagi? Beliau menjawab, ya. Aku bertanya lagi, apakah setelah keburukan itu akan datang lagi kebaikan? Beliau menjawab, ya. Tetapi kebaikan itu terselimuti kabut. Aku bertanya, bagaimana wujud kabut itu? Beliau menjawab, adanya sekelompok orang yang menjalani sunnah yang bukan sunnahku, mengambil petunjuk juga bukan dari petunjukku. Kalian mengenali mereka, tapi kalian mengingkari mereka. Aku bertanya lagi, apakah setelah kebaikan berkabut itu akan datang lagi keburukan yang lain? Beliau menjawab, ya. Adanya para da'i yang mengajak ke pintu-pintu neraka jahannam. Barang siapa yang menjawab panggilan mereka, pasti tercampakkan ke neraka jahannam tersebut. Aku bertanya, wahai Rasulullah, gambarkan karakter mereka kepada kami. Beliau menjawab, baiklah, mereka adalah orang-orang yang kulitnya sama dengan kita, berasal dari negeri kita, berbicara juga dengan bahasa kita, Arab dan juga non-Arab. Mereka Arab dengan asli tentunya dengan berbahasa Arab, atau mereka bukan Arab tapi bisa berbicara bahasa Arab. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika kami mendapati zaman tersebut? Beliau menjawab, hendaklah engkau bersatu dengan jamaah dan imam kaum muslimin. Aku berkata, jika mereka sudah tidak memiliki jamaah dan imam lagi? Beliau menjawab, jauhilah semua kelompok tersebut meskipun hanya menggigit akar pohon hingga engkau mati dalam keadaan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, dan ini lafaz milik Imam Muslim. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum masuk kepada keterangan Al-Ustaz Al-Fadhil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizullah taala, perhatikan minimal ada 5 atau 6 faedah yang bisa kita ambil dari pertanyaan Hudzaifah ibn al-Yaman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata beliau, orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Namun aku justru bertanya kepada beliau tentang keburukan karena aku takut terjerumus kepadanya. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini memberikan kepada kita satu faedah bahwasanya kita tidak cuma belajar yang baik-baik. Kita juga wajib mempelajari yang buruk, bukan untuk melakukannya. Kita harus tahu yang buruk, mempelajari yang buruk, supaya kita tidak terjerumus kepadanya. Cuman bukan berarti kemudian, kalau kita terjemahkan di zaman kita sekarang dengan kelompok-kelompok yang menyimpang, kita harus masuk. Enggak. Para ulama Islam telah membahas kelompok-kelompok tersebut dalam karangan-karangan mereka. Dan tidak sedikit misalnya, para ulama tersebut adalah ex-kelompok tersebut. Maka cukup kita membaca karangan-karangan mereka. Bagaimana penyimpangan kelompok ini dalam akidahnya, khususnya misalnya dalam asma dan sifat Allah. Bagaimana kemudian penyimpangan kelompok ini dalam mungkin berlebihannya terhadap, caci makinya kepada para sahabat seperti Syiah, atau mungkin sebaliknya memuliakan sahabat tapi kemudian mencaci Ali bin Abi Thalib lawan dari Syiah. Bagaimana kemudian sikap kelompok ini terhadap waliul amr, pemerintah? Bagaimana kemudian sikap kelompok ini berkaitan dengan banyak hal tentunya. Dalam hal akidah, ibadah, muamalah, akhlak, maka para ulama Islam sudah menerangkannya. Makanya sering ulun mengatakan satu istilah, tentunya ulun kutip dari Ustaz Al-Fadhil Ali Ahmad atau Ali Akbar dulu namanya, bahwasanya kita tidak perlu minum baygon untuk tahu bahwasanya itu adalah beracun. Tidak perlu kemudian kita masuk ke Syiah untuk tahu kesesatan Syiah. Kita harus menghindari keburukan, tapi kita tahu keburukan itu tentunya dari sebuah keterangan. Enggak perlu masuk ke dalam. Contoh kasus misalnya, apalagi nanti di akhir zaman, kayak yakni misalnya di antara kita ada yang masih hidup di kala Dajjal sudah keluar, maka menjauhi atau menghindar atau lari dari Dajjal itu bukan sebuah perkara yang aib. Anda harus lari. Ingat semua pembahasan bersama Ustaz Farhan di sini, Abu Furaihan, iman itu jangan diuji, iman itu dijaga. Karena betul disebutkan dalam Sahih Muslim, seorang laki-laki mendatanginya, dia meyakini imannya kuat. Di hadapannya Dajjal membelah seseorang jadi dua dan dia kembalikan dan dia hidupkan kembali. Gimana iman kita tidak goyah, jemaah? Di hadapan kita kemampuan pencipta yang seperti itu. Gimana iman kita tidak goyah bahwasanya meyakini, wah ini memang ya ini Tuhan ini. Enggak, jangan menghindar. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, man istata'a ayyamuta bil Madinah falyaf'al. Barang siapa mati, barang siapa yang bisa meninggal di kota Madinah, mulai tadi warawiri ya Allah, harum kau ndacing, kucingnya muk ya Allah. Pilihannya dua ya, mun kada harum ya lo, atau memang bau belum mandi ya lo. Pian tau lah, mun nyeranjak menginging, nying, itu bisa jadi dia sudah mencolok di sini. Kemudian dia begini, nying, dia iseng banget ya, nyamuk ini kurang ajar emang. Kita makanya tunggu-tunggu gitu, nggak dapat. Dia sudah mencolok di sini, cuman pelan-pelan ya, jurus meringankan tubuh ya. Sampai mana tadi? Sampai mana jamaah? Oh, iman jangan diuji tapi dijaga. Artinya ketika seorang lari dari Dajjal nanti suatu saat di akhir zaman, itu bukan perkara yang aib. Bahkan barang siapa yang bisa meninggal di kota Madinah, maka lakukan, maksudnya tinggal di sana hingga wafat di sana. Karena di antara keutamaan kota Madinah, Dajjal tidak bisa memasukinya. Otomatis Anda aman. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan kemudian dia punya kelebihan-kelebihan yang lain Allah berikan ujian untuk kita kaum muslimin mukminin. Wallahu a'lam bishawab. Jadi demikiannya, kita mempelajari keburukan, wajib kita mempelajari keburukan untuk menghindarinya, bukan kemudian untuk melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Itulah uniknya seorang sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, di mana yang lain itu selalu bertanya tentang kebaikan, tapi beliau bertanya yang sebaliknya, beliau takut nanti terjerumus ke dalamnya. Jadi ketika ada keterangan dari para ulama untuk kasus zaman sekarang, misalnya para ustaz, maka sekalipun adalah sebuah keburukan yang mereka terangkan, tangkap baik-baik untuk kita supaya menghindarinya. Dan untuk para ustaz juga harus tahu, apalagi di zaman yang fitnah luar biasa di zaman kita sekarang ini, para ustadznya pun harus tahu. Dia harus, untuk kasus zaman sekarang, melek teknologi mungkin ya. Jadi harus faham yang viral, tapi tentunya berkaitan dengan agama, demi supaya kita menjaga agama kaum muslimin. Jamaah sekalian rahimakumullah, bukti adanya Allah Subhanahu wa taala adalah tatanan agama yang begitu rapi. Dia bukti bahwasanya bukan bikinan manusia, rapi sekali. Tidak ada yang bisa kemudian yang menentukan syariat Serapi itu kecuali Yang Maha Kuasa. Dan itu harus kita jaga. Bisa para ustaznya, bisa jamaahnya, tapi juga harus melek. Karena luar biasa jamaah, ketika ada satu penyimpangan di satu kota, di zaman kita sekarang ini, langsung bisa jadi berita nasional. Kalau itu berkaitan dengan agama, maka kita harus jaga-jaga. Ustadznya harus faham, jangan anti kemudian dengan yakni yang terjadi di kalangan kaum muslimin, pokoknya kita ajarkan akidah, kita ajarkan tauhid. Enggak, yang buruk kita harus tahu. Dengan ini kemudian kita melawannya. Yang buruk kita harus tahu supaya kita menghindarinya, bukan masuk ke dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Besok Ulun dan teman-teman Rifkon TV juga sudah bikin rencana, karena memang jadwal Ulun setiap Jumat pagi bikin klip dengan teman-teman Rifkon TV, yaitu apa itu namanya, judulnya biasanya ngopi santai, walaupun kadang-kadang kita minum teh ngopi santai. Besok saya berikan bocorannya. Kita ingin bahas dua tema berkaitan dengan syubhat yang tadi sebelum sampaikan, bahwasanya ada sebagian orang, bahkan mungkin banyak orang, masih memiliki pemahaman yang salah tentang Ahlul Bait. Sejelek-jeleknya, senakal-nakalnya, Ahlul Bait masih lebih baik dibandingkan orang paling soleh, orang biasa. Apaan ini? Sejelek-jeleknya Ahlul Bait, senakal-nakalnya, seburuk-buruknya, pelaku maksiat pokoknya, tapi dia Ahlul Bait, anak keturunan Nabi Muhammad SAW, masih lebih baik dibandingkan orang paling soleh yang standar. Gimana? Anda ingin melegalkan dosa? Besok kita bahas ya, nantikan videonya ya. Saya belum nyiapin materi juga, tapi nanti malam saya siapkan. Yang kedua tentang, saya tidak perlu agama untuk tahu membunuh itu terlarang. Saya tidak perlu tahu agama untuk yakni berbuat baik, untuk membantu orang yang yakni kesusahan. Enggak perlu agama yang seperti itu. Subhanallah. Syubhatnya orang ateis ya. Juga insyaallah kita akan bahas. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Yang jadi masalah terkadang untuk orang-orang yang pemalas, oh ini pas, ini cocok. Enak nih. Iya ya. Kita ini bisa kok untuk menentukan kebaikan. Kita tahu kok mana yang baik, mana yang buruk. Tapi ente sama Tuhan gak baik gimana? Contoh bantahannya doang nih. Anda kepada pencipta Anda gak baik. Anda mau kayak malaikat, mau sampai seperti malaikat pun akhlak Anda. Anda sama Tuhan gak baik gimana? Dengan perintahnya Anda tidak taat. Dengan larangannya Anda juga kemudian tidak meninggalkan. Baik dari mana Anda? Bahkan semua kebaikan yang kita tahu, semua keburukan yang kita tahu, semua diterangkan dalam agama. Orang bisa ngomong seperti itu, dia sudah dapat info sebelumnya. Anda tahu menolong orang itu baik, Anda tahu membunuh itu buruk, Anda sudah lihat sebelumnya akan keburukan tersebut. Ada contoh yang masuk, hingga kemudian info itu jadi keyakinan. Kenapa Anda tidak bertanya bahwasanya dua-duanya itu jika ditelusuri itu ciri-ciri dakwah Nabi dan Rasul? Ada menyampaikan kabar-kabar gembira untuk orang-orang yang taat, baik, menjalankan perintah agama, dan juga ada ancaman-ancaman untuk orang-orang yang berlaku atau berbuat keburukan. Tarik aja sejarahnya ke atas, ada nabinya yang menyampaikan. Enggak perlu tahu ke agama gimana. Dari agama semuanya. Wallahu alam bisa. Itu contoh saja. Insyaallah besok kita akan bahas lebih detail. Biasanya yakni disiarkannya Sabtu sore. Jadi teman-teman cepat ngeditnya ya. Ya harus kita bahas yang viral ya. Karena berkaitan dengan agama. Agar kemudian tidak rancu pemahaman kaum muslimin. Kita berusaha dengan yang kita bisa menggunakan media ini. Lanjut. Maka aku bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami pernah berada di masa jahiliyah dan masa penuh kejahatan. Lalu Allah mendatangkan kepada kami kebaikan ini. Islam, agama. Ah, bantahan nih. Dulu mereka saling bunuh. Sedikit-sedikit mereka saling bunuh, perang. Gak bisa kesinggung sedikit kemudian perang. Mau nentuin siapa yang meletakkan batu Hajar Aswad di ujung Ka'bah aja mereka mau perang itu. Mereka mau bunuh-bunuhan kala itu. Subhanallah. Walaupun tidak bisa kita pungkiri, norma kebaikan tetap ada di zaman itu, cuman keburukannya banyak. Keburukannya jauh lebih banyak. Mereka membunuh anak perempuan karena takut, karena malu, atau karena takut miskin. Zina, hal yang biasa. Banyak keburukan. Agama yang datang kemudian menerangkan kebaikan kepada mereka dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian kata beliau, apakah setelah kebaikan ini akan datang keburukan lagi? Beliau menjawab, ya. Aku bertanya lagi, apakah setelah keburukan itu akan datang lagi kebaikan? Beliau menjawab, ya, tetapi kebaikan itu terselimuti kabut. Aku bertanya, bagaimana wujud kabut itu? Mereka menjawab, ada sekelompok orang yang menjalani sunnah yang bukan sunnahku, mengambil petunjuk juga bukan dari petunjukku. Jamaah, di zaman dulu perkara seperti ini sudah terjadi, dan di zaman sekarang lebih banyak lagi. Benarnya sabda Nabi Muhammad SAW membuktikan beliau Nabi, membuktikan beliau Rasul. Yang beliau sampaikan terjadi. Di antara keterangan para ulama untuk poin ini adalah, di zaman tertentu ada orang-orang yang luar biasa fanatik dengan mazhab tertentu, hingga fanatismenya itu menggiring mereka hampir berseteru, dalam artian berperang satu sama lain karena fanatik mazhab. Terjadikah itu di zaman sekarang jamaah? Terjadi. Tapi zaman sekarang dalam bentuk mungkin perang di medsos ya. Kadang-kadang juga akunnya gak jelas. Tapi saling hujat satu sama lain. Dan berkaitan dengan agama. Syekh Al-Utsaimin menerangkan betul-betul ini berkaitan dengan ta'asub madhabi. Fanatisme madhab. Beliau mencontohkan dengan begitu kerasnya dulu perselisihan tentang penentuan awal masuknya satu Ramadan. Jadi bukan sampai sekarang saja, itu berbeda, dari zaman dulu sudah ada itu. Perselisihan tentang bagaimana metode menentukan masuknya satu Ramadan, bukan satu Syawal waktu itu kejadiannya. Karena kata Nabi Muhammad SAW, fa in ghumma alaikum fa'milul iddata 30 yawman. Fa'akmilul iddata Sya'ban 30 yawman. Jika ghumma alaikum, kalian ditutupi ghamam, ditutupi awan. Maksudnya enggak bisa lihat hilal anak bulan. Bahwasanya ini bukti masuk bulan Ramadan. Maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban 30 hari. Kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, untuk yang fanatik dengan pendapat imamnya, bahwasanya pokoknya harus genapkan 30 hari Sya'ban ini. Kata Syekh menyebutkan, sampai mereka di hari 30 Sya'ban itu keliling kesana kemari sengaja bawa makanan dan makan di hadapan orang-orang yang menganggap itu sudah satu Ramadan. Makan untuk. Belum Ramadan lagi tau kadanya. Makan untuk. Namun zaman kita. Mereka tampil beda demi fanatisme mazhabnya. Bukan karena membela sabda Nabi Muhammad lagi, kata Syekh, karena fanatik dengan pendapat imamnya. Sengaja mereka keluar rumah, kesana kemari jalan, membawa makanan, menampilkan itu di hadapan yang sudah beranggapan itu satu Ramadan. Atau mungkin kesana kemari gitu lah, makan es krim lah. Masih Sya'ban masih lagi. Ya, ya Allah. Mungkin di zaman itu apa ya? Kebab ya? Oh enggak, bukan enggak kebab juga. Roti mungkin ya. Allah sampai seperti itu. Dan memang yakni hal-hal yang seperti ini akan menjerumuskan kelompok-kelompok tersebut dalam yakni perseteruan, bahkan mungkin sampai level perang ya zaman dulu ya. Itulah kebaikannya, cuman tidak mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Mereka fanatik dengan mazhab. Sampai tadi saya baca aja, bukan tadi sih, pertanyaannya kemarin tapi saya jawab tadi. Duh, manalah kadul ngarani pang tadi ngaranina. Mazhabnya salafi itu apa? Oh. Mazhabnya salafi itu apa? Berarti orang ini tidak paham kata salafi. Salafi itu adalah nisbat. Penisbatan diri kepada salafus saleh. Dan mereka jika dikerucutkan identik dengan para sahabat. Anda mau di bawah naungan ormas apapun, praktek agama Anda, dalam Anda beragama, metode Anda dalam beragama, sesuai dengan yang dilakukan Nabi Muhammad, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, kalau kita luaskan menjadi tiga generasi terbaik, maka Anda salafi, suka atau tidak. Karena itu penisbatan. Salaf, orang-orang yang terdahulu. Dalam kebaikan, dalam umur, dalam keutamaan. Dan jika dikerucutkan, dia tiga generasi pertama umat ini yang terbaik. Nabi Muhammad batasi itu. Sampai tadi subuh kita bahas bagaimana pembahasan menghormati para ulama. Yang dimaksudkan dengan ulama di sini betul-betul dikerucutkan di tiga generasi itu. Sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Anda ingin kerucutkan lebih dalam lagi? Sahabat. Nabi Muhammad dan sahabat. Jadi salafi itu penisbatan diri kepada umat terbaik. Ketika imam-imam mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, metode beragama mereka sesuai Nabi Muhammad dan para sahabat, mereka pun salafi. Faham enggak? Subhanallah. Jadi pahami, yakni istilahnya. Jadi supaya tidak terlihat bodoh pertanyaan Anda. Wallahu a'lam bissawab. Maka saya jawab apa adanya. Seakan-akan kita bermazhab juga. Yang kami ikuti firman Allah, sabda Nabi Muhammad dengan pemahaman para sahabat. Simpel. Karena capek nanti ulun terangkan salafi adalah kelamaan, capek ngetiknya. Pahami bahwasanya kalau Anda betul-betul ingin sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW, pahami agama ini dengan paham para sahabat. Simpel. Wallahu a'lam bissawab. Oke. Kemudian aku bertanya lagi, apakah mereka, apakah setelah kebaikan berkabut itu akan datang lagi keburukan yang lain? Kemudian beliau menjawab, ya, adanya para da'i yang mengajak ke pintu-pintu neraka jahannam. Ngeri ya. Barang siapa yang menjawab panggilan mereka, pasti tercampakkan di neraka jahannam tersebut. Jamaskan rahimakumullah, Syekh Al-Utsaimin menerangkan untuk poin ini dengan membagi dua, membagi da'i itu menjadi dua. Da'i itu terbagi menjadi dua. Untuk makna yang ini, yang pertama, para da'i yang memiliki kerancuan, kebaikan yang mereka miliki tertutupi dengan begitu banyak keburukan. Artinya ada baik buruknya. Kata Syekh, untuk cidai ini kewajibannya memperbaiki diri. Pelajari yang betul. Karena Anda panutan orang. Anda diikuti orang. Jangan sampai yang Anda sampaikan penuh dengan syubhat. Jangan sampai yang Anda sampaikan itu kemudian membuat pemahaman orang rancu. Anda diikuti orang. Kata beliau, kewajiban Anda belajar. Supaya ketika Anda menyampaikan dakwah Islam ini, selain mudah dipahami, pemahamannya tidak salah. Ini da'i jenis yang pertama. Iltabasa alaihimul haq bil batil. Kebaikan yang mereka miliki, itu tercampuri beberapa kebatilan. Entah bisa jadi kurangnya pemahaman mereka sendiri akan satu firman dan juga hadis, atau mungkin sebab-sebab yang lain, hingga kemudian kebaikan yang harusnya mereka sampaikan penuh dengan atau dikelilingi dengan keburukan-keburukan. Kewajiban mereka belajar lagi. Kewajiban semua kita juga untuk belajar lagi. Semakin Anda tahu perkara agama ini, semakin Anda tahu Anda belum tahu apa-apa. Jamaah sekalian rahimakumullah, saya sangat bersyukur ya ketika diberikan tawaran untuk mengajar sirah. Tantangan tentunya, belum pernah bercerita, bukan begitu. Bahwasanya ulun dulu ketika di pesantren untuk sirah aman, tapi untuk kemudian yakni pelajaran tentang yakni masa setelah Nabi Muhammad seperti yakni bahas tentang Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, itu saya diher. Nilai saya jeblok. Bahkan dari sekian banyak santri paling 2-3 orang, artinya wah, di bawah sekali. Karena susahnya menghafalkan nama-nama, tanggal-tanggal, kejadian-kejadian, lupa saya. Kalau soal tanggal, angka, oh perempuan kuat. Apalagi duit, oh kuat. Kuat mereka. Tapi kalau kita, oh bukan kita ya, saya aja kali ya. Itu lemah ya. Tapi saya terima tantangan. Tak taunya faedahnya begitu banyak. Membaca lagi sirah Nabi Muhammad SAW. Dulu, kitab fikus sirah belum ada. Yang pengen bahas bersama Ustaz Ahmad Zainuddin. Itu sangat membantu jamaah. Beliau bisa menerangkan untuk satu kejadian begitu banyak faedah, bisa 7, bisa 8, bisa 10, satu kejadian. Padahal kejadiannya menikahnya Nabi Muhammad dan Khadijah. Waduh, sabar keutamaan Khadijah, dia terangkan. Hebat. Bermanfaat, akhirnya belajar lagi. Makanya kalau misalnya ada diminta pengajian gitu ya, dan bakal rutin, lu cari kitab yang baru supaya baca lagi dan baca lagi, bukan yang sudah-sudah. Memperkaya khazanah yakni diri sendiri. Semakin Anda tahu, semakin Anda tahu Anda belum tahu apa-apa. Makanya kalau misalnya yakni kemampuan kita hanya bisa hadir seminggu itu 2 kali pengajian, maka itu barang dirutinkan, dikuati. Mungkin subuh sekali, malam sekali. Karena setiap hari Anda hadir pagi dan malam pun enggak habis ini. Luas sekali ilmu Allah Subhanahu wa taala ini. Dengan ayat Al-Qur'annya, dengan sabda Nabi Muhammadnya, dengan semua hukum-hukum dalamnya, sangat luas. Maka bersemangatlah jamaah, khususnya para yakni kepala keluarga. Wallahu a'lam bissawab. Bukan berarti kemudian para ibu enggak harus belajar, harus belajar juga. Karena mereka atau para anak yang mereka akan tanyakan pertama kali di rumah Anda, bukan kami para suami yang mungkin kala itu enggak ada di rumah. Anda juga harus faham tentang agama ini. Maka belajarlah. Wallahu a'lam bissawab. Dai yang jenis yang kedua kita akan sebutkan setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kita lanjutkan. Keterangan Syekh Al-Utsaimin berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad SAW tentang du'atun ala abwabi jahannam, da'i-da'i yang mengajak ke pintu-pintu neraka jahannam. Satu, para da'i yang mengetahui kebenaran tapi tercampuri dengan begitu banyak kebatilan. Dan kewajiban mereka tentunya belajar agar lebih bisa menyampaikan kepada umat kebenaran saja dan tidak tercampuri dengan kebatilan. Agak lebih termaafkan yang seperti ini ya, karena mereka ya mungkin belum tahu. Cuman kalau misalnya memang Anda tidak tahu tentang satu perkara khususnya tentang agama, ya jangan bicara dulu. Jangan berbicara sesuatu yang Anda tidak menguasainya. Takutnya nanti Anda menjadi panutan, padahal Anda menyampaikan sebuah kesalahan karena Anda enggak menguasai materi. Dua, mu'anidun ya'lamun al-haq walakinahum ala khilafi. Kata Syekh, yang kedua ini para da'i yang membangkang memang. Mereka tahu kebenaran, tapi mereka tidak menyampaikannya. Nah ini. Ini yang tidak termaafkan sebenarnya. Anda tahu kebenaran. Yang kita takutkan Anda tidak menyampaikan kebenaran tersebut ya, karena sebab-sebab eksternal ya. Takut mungkin tidak didengarkan orang lagi, takut ditinggalkan jamaah, takut hilang sponsor. Padahal Anda tahu kebenaran, Anda harusnya bisa menyampaikan. Lawang Anda orang ternama. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan ila akhirih." Siapakah orang yang lebih baik perkataannya dibandingkan orang yang menyuruh kepada agama Allah? Enggak ada. Perkataan terbaik itu perkataan para da'i. Anda punya kesempatan itu. Walaupun tentunya berat ya. Bahkan bisa jadi para da'ilah kemudian yang pertama kali dijebloskan ke neraka Allah Subhanahu wa taala karena tidak mengamalkan yang mereka sampaikan. Dalam Sahih Muslim disebutkan. Mereka ahli neraka mengurubungi seorang yang mereka tahu dia ketika di dunia adalah penyampai kebaikan. Hai fulan, bukankah kamu ketika di dunia menyampaikan kebaikan-kebaikan? Juga kamu yang melarang orang dari keburukan-keburukan. Apa jawab dia? Ya, kebaikan aku sampaikan tapi aku tidak melakukannya. Keburukan aku melarang darinya tapi aku melakukannya. Oh, berat jemaah, Anda kira ringan. Tapi janji dari Allah tadi membuat kita tetap termotivasi. Tidak ada perkataan yang terbaik dibandingkan seorang da'i dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tetap kita berdakwah. Kita harapkan dari yang kita sampaikan memicu kita untuk mempraktikkannya. Kalau nunggu sampai jadi malaikat dulu, kapan dakwahnya? Nunggu kemudian baik banget gitu ya, kapan? Kita bersalah terus kok. Bahkan ketika berdakwah Anda bersalah. Bahkan ketika berdakwah Anda pun berdosa. Jamaah sekalian rahimakumullah, da'i-da'i ini punya kesempatan sebenarnya, tapi mereka tidak melakukannya. Mereka tahu kebenaran, tapi mereka malah menyampaikan yang sebaliknya. Pastilah tujuannya tujuan-tujuan dunia. Harta mungkin yang didapatkan darinya. Kepopuleran mungkin yang didapatkan darinya. Kalau Anda menyampaikan kebenaran, Anda ditinggalkan orang. Anda menyampaikan kebenaran, Anda dibenci orang. Dibully orang. Wallahu a'lam bishawab. Padahal tugas kita hanya menyampaikan berkaitan orang tidak terima, enggak ada masalah. Apa repotnya? Dan ini untuk semua kita ya, khususnya juga teman-teman yang punya akun dakwah. Ya. Sampaikan kebenaran dan berlalulah dan berjalanlah. Qulil haqqa wamshi, perkataan Syekh Al-Albani. Qulil haqqa wamshi, katakanlah kebaikan, katakanlah kebenaran dan berjalanlah. Abaikan orang yang nyinyir, abaikan orang yang ngajakin debat, abaikan, sampaikan saja. Karena tugas kita menyampaikan. Ketika ada yang DM-DM, kemudian Anda tidak bisa menjawabnya, alihkan kepada seorang ustaz. Di poin ini tentunya ujiannya berat. Dituntut sekali keikhlasan. Apakah Anda kemudian ingin dipuji karena Anda tahu tentang agama, atau Anda kemudian sadar diri, saya enggak faham-faham amat, silahkan tanya ustaz. Pujian itu luar biasa jemaah. Menggetarkan hati ini. Bahaya sekali. Dan kalau misalnya datang dari banyak orang, waduh. Udah rusak sudah niat kita itu. Akhirnya kerja, edit video ini, edit video itu, bikin pic ini, bikin pic itu demi nanti supaya dapat pujian. Jadi semuanya akhirnya postingannya enggak ada harganya. Semua postingannya ria. Rugi kalau postingannya sampai ribuan. Dan semuanya diniatkan demi sebuah pujian. Suatu saat nanti ketika tidak ada yang memuji, Anda akan sakit hati. Akhirnya kemudian Anda bikin video, maaf saya pamit dari medsos. Apaan? Artis bukan pamit. Subhanallah. Jangan ya. Ikhlaskan niat. Makanya sebagian ikhwat yang datang, ada juga akhwat yang kemudian izin, ustaz kalau misalnya video pian ulun potong boleh? Boleh, selama Anda tidak merubah kontennya, isinya. Dan ulun lihat sebagian teman-teman memotongnya, tidak mengeditnya. Maksudnya tidak mengedit, dipotong ke sana-sini, jadi enggak. Betul-betul filenya asli, hanya dipotong 1, 2, atau sampai 5 menit. Silahkan, no problem. Dan sertakan link aslinya. Kalau itu kemudian akun punya masjid Imam Syafi'i, izin saja sama masjid. Kalau itu mungkin dari akun channel ulun, silahkan, no problem. Asal jangan merubah isi. Dan sertakan, yakni apa itu, alamat link aslinya. Supaya orang bisa nonton yang full versinya. Supaya orang tidak salah faham. Yang jadi masalah sebagian orang, ingin mencari uang dari hal tersebut, kemudian bikin video-video yang kontroversi. Ambil perkataan ustaz ini, ambil perkataan dibentur-benturkan viral untuk cari duit. Apaan? Wallahualam bisa. Anda ingin cari duit kerja, jangan kemudian dari keresahan kaum muslimin Anda mendapatkan uang. Wallahualam bisa. Lanjut. Kemudian aku bertanya, wahai Rasulullah, gambarkan karakter mereka kepada kami. Ini orang-orang ini nih, para dai ini nih. Kata beliau, baiklah. Mereka adalah orang-orang yang kulitnya sama dengan kita, berasal dari negeri kita, Arab maksudnya. Kata Syekh Utsaimin, Arabul laun. Warnanya Arab, maksudnya ya orang Arab. Identik dengan matanya, hidungnya, mungkin warna kulitnya. Yang kedua, wa yatakallamuna bi alsinatina, dan berbicara juga dengan bahasa kami. Bukan Arab dia, tapi bisa bahasa Arab. Kata Syekh, Arabul lisan. Makna potongan ini kata Syekh, Arabul launi wa Arabul lisan. Dia asli orang Arab, warnanya Arab, atau yang kedua, lisannya lisan Arab, tapi dia bukan Arab. Artinya faham bahasa Arab. Itulah para dai. Yang pertama, agak termaafkan. Kewajiban dia untuk belajar. Yang kedua, tidak. Dia tahu kebenaran. Tapi dia tidak menyampaikan. Dia malah menyampaikan yang sebaliknya. Bikin kerancuan-kerancuan kepada kaum muslimin. Yang jadi masalah, terkadang orang ini sangat ternama. Orang ini sangat populer. Di mana perkataannya didengarkan orang banyak. Oh, inilah para dai yang kemudian menyeru orang-orang untuk masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Mengerikan ya. Jamaah, kemudian aku bertanya, wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika kami mendapati zaman tersebut terjadi ini di zaman kita nih? Nah, ini jawabannya beliau. Ini tips dari beliau untuk semua kita, karena semuanya ini sudah terjadi di zaman kita. Walaupun terjadi juga di abad-abad yang lain. Di tahun 400-an, 500-an sudah ya. Yang ulun sebutkan tadi tentang ta'asub madhabi, Syekh Muhammad SAW menyebutkan ini sudah lama terjadi. Tentang orang fanatisme madhab yang sampai level mereka pokoknya ngajaknya tuh pengen berantem aja. Karena fanatik dengan madhab. Untuk zaman kita sekarang tuh misalnya gitu ya. Karena kita menjaga celana di atas mata kaki, ada yang tidak menjaga di atas mata kaki, dia sengaja tuh warawiri depan sini tapi pakai celana yang diinjek. Srek, srek, srek, srek. Apa yang wajah? Srek, srek. Apa yang wajah? Eh, gitu loh modelnya. Kayak gitu. Ngajak berantem, iya. Atau ketika kita memelihara jenggot, dia warwi depan sini, pakai alat. Apa yang wajah? Salapi wahabi, mau. Iya, ngajak berantem. Itu contoh zaman sekarang, supaya pemahaman Anda dekat. Sampai seperti itu fanatiknya. Wallahu a'lam bishawab. Ada-ada aja ya. Wallah alam bisa. Seringan nonton Doraemon kayak gini nih. Hayalannya tingkat tinggi. Jamaah lanjut. Tapi kita percaya itu kucing dari masa depan keluar dari laci. Subhanallah. Kita tonton, Anda tonton, saya tonton ya. Tapi saya sudah enggak ya. Tapi tetap jam 9 kan? Tetap jam 9. Tetap jam 9 Ahad ya. Masya Allah. Allah nabi saw. Dan dari dulu, ya Allah, mungkin ada orang yang lebih bodoh daripada saya. Nobita itu SD nggak lulus lulus. Dari saya SD, saya punya anak dan anak saya SD, dia masih SD, subhanallah. Bodohnya, ya, kelewatan ya. Lanjut, jamaah sekalian, hamdulillah. Aku bertanya wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika kami mendapati zaman tersebut? Beliau menjawab, ingat, ini jawaban untuk kita. Hendaklah engkau bersatu dengan jamaah dan imam kaum muslimin. Jangan terpecah belah. Dan yang namanya jamaah bukan berarti jumlah yang banyak. Al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang namanya al-jamaah itu adalah yang bersesuaian dengan kebenaran walaupun kamu sendirian. Artinya walaupun jumlahmu sedikit, kamu jamaatul muslimin selama kamu menapaki jalan kebenaran. Jadi bukan jumlah, tapi apa yang Anda tapaki, itulah jamaah dan juga imam kaum muslimin. Aku berkata, jika mereka sudah tidak memiliki jamaah dan imam lagi, betul-betul sudah menyendiri ya, di satu negeri yang rusak luar biasa, kelompok begitu banyak dan semuanya menyimpang. Beliau menjawab, jauhilah semuanya, semua kelompok tersebut, meskipun harus menggigit akar pohon hingga engkau mati dalam keadaan seperti itu. Artinya enggak ada tempat yang lain, cuman di situ kamu berpegang. Artinya berpegang teguhlah kamu dengan Al-Quran dan Sunnah, walaupun kamu sisa sendirian, orang semuanya rusak, orang semuanya telah meninggalkan perintah, orang semuanya melakukan yakni larangan, maka berpegang teguhlah. Ini metafora dari beliau. Ada pohon dan Anda cuma bisa berpegang atau menggigit akarnya. Ini sudah ditarik sama sini, tapi Anda bisa gigit itu. Pokoknya sampai mati saya di sini. Sampai kamu mati dalam keadaan seperti itu, tinggalkan kelompok-kelompok itu. Wallahu a'lam bisa. Lanjut pada keterangan beliau. Hadis ini menunjukkan bahwa prinsip umum yang selayaknya diikuti oleh setiap muslim. Dan perkara yang paling penting dari prinsip itu ialah menjauhi sumber-sumber fitnah yang berpengaruh terhadap kehidupan dan agama seorang muslim. Anda ada di grup isinya ghibah, Anda ada di grup isinya namimah, Anda ada di grup yang isinya menghujat dan lain sebagainya, keluar. Hindari sumber-sumber yang akan merusak kehidupan Anda, apalagi kemudian akidah Anda. Tinggalkan sudah. Wallahu a'lam bissawab. Terkadang alasan seorang, Ustaz, saya ada di dalam ingin meluruskan mereka. Ah, omong kosong, Anda akan ikut sama mereka nanti. Kebaikan yang sedikit itu bisa kalah dengan keburukan yang banyak dengan waktu yang berjalan. Nanti ada momennya di mana Anda sedang futur, kemudian ada perkataan-perkataan mereka yang bujur jual. Oh iya, nah gitu tuh. Sudahlah futur, jarang ngaji lagi, ikutnya grup-grup yang begituan, sudah. Ustadznya pun kemudian Anda kritik. Aib pribadinya pun kemudian Anda keluarkan. Kenapa? Sudah tidak ada rasa hormat. Kenapa? Anda berkumpulnya dengan orang yang sama. Ruh Anda sudah berubah jadi ruh pencela. Wallahu a'lam bissawab. Tinggalkannya. Anda harus grup kiri atau left group. khususnya ketika tidak adanya jamaah kaum muslimin yang memiliki seorang imam yang menegakkan dan menjalankan hukum-hukum dan batasan-batasan syariat. Hal inilah yang diisyaratkan oleh Imam At-Tabari rahimahullah. Beliau berkata, di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa kapan saja manusia tidak memiliki imam, sedangkan manusia telah terpecah belah bergolong-golongan, maka hendaklah ia tidak mengikuti seorang pun dalam perpecahan itu. Hendaklah ia menjauhi seluruh golongan tersebut jika ia mampu, karena takut terjerumus ke dalam kejelekan. Tinggalkan. Amalan yang baik masih banyak. Amal yang wajib masih kadang-kadang kita keteteran. Yang sunnah belum banyak kita lakukan. Ngapain menghabiskan waktu kemudian na'udzubillah membicarakan keburukan orang di grup-grup biasanya. Tinggalkan. Belum terkadang sering, bukan terkadang, sering diundang masuk grup A, B, C. Belum perhatikan sehari dua hari. Apaan? Keluar saya. Gak perlu pamit saya, ente ngundang aja gak izin kok. Ngapain saya keluar izin? Bagaimana Anda memperlakukan orang, Anda akan mendapatkan perlakuan yang sama. Anda invite saya tanpa izin, saya keluar tanpa izin. Kan adil ya. Wallahu a'lam bissawab. Apa? Gak ada manfaatnya. Gak ada faedahnya. Yang ada ngerusak hati. Apalagi misalnya emosi jadi terpicu. Apalagi kemudian dengan keluhan seperti itu, enggak bisa kemudian terpicu emosi, entah sangat gembira, entah sangat sedih atau marah, enggak bisa. Wallahu a'lam bissawab. Kan terkadang sebagian kita tuh kalau misalnya sangat gembira atau sangat sedih, sesak dada kan? Iya. Dia memicu 30, 40 sampai 50% kerja jantung karena saking bahagia atau sangat sedih atau ketika marah, sesak kadang-kadang. Kenapa? Karena pompa yakni jantungnya tuh kenceng. Wah, daripada mati kena serangan jantung, baik lebih baik saya grup kiri. Alah. Wallahu a'lam. Keluar dari grup maksudnya, left group. Wallahu a'lam bissawab. Banyak ya? Siap. Inilah jalan keluar pada hari ini. Di tengah-tengah keasingan Islam dan sedikitnya para pengemban agama dan para dai-nya. Akan tetapi kita harus mengetahui penjelasan jalan tersebut. Kemudian perhatikan, dan ini beliau berikan cetak tebal ya, penting ini berarti ya. Jalan tersebut adalah jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Itulah jalan yang selamat. Bukan jalan kelompok-kelompok dan jamaah-jamaah sempalan yang ada sekarang ini yang telah memecah belah kaum muslimin. Berpegang teguhlah dengan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad, niscaya Anda akan selamat. Sekalipun begitu banyak kelompok yang menyimpang dengan semua bujuk rayunya, dengan semua syubhatnya, kalau Anda kemudian pemahaman Anda akan agama ini sesuai dengan para sahabat Nabi Muhammad, Anda pasti selamat. Anda ada al-firqatun najiyah dan at-ta'ifatul mansurah. Anda adalah golongan yang selamat dan kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena usaha Anda untuk menapaki jalan yang lurus, niscaya kita akan ditolong. Itu di antara makna taufik. Di antara makna taufik. Allah berikan kepada kita yang dipetunjuk jalan yang lurus karena kita berusaha mencarinya. Wallahu a'lam bissawab. Siapapun di antara pian misalnya baru pertama hadir nih, maka bersabarlah. Bersabarlah, ikuti terus kajian. Yang hari ini, yang kemarin, atau kapan Anda punya waktu, belajar terus, sabar dulu. Kesampingkan itu berkaitan dengan fitnah yang macam-macam tentang masjid ini, tentang dakwah ini, sabar dulu. Anda nanti akan bisa menilai sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah bermanfaat, salah dan khilaful mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Seseorang yang suka repost video dakwah namun tidak mengamalkan, apakah dia akan masuk neraka jahanam? Mok ngerinya. Yang enggak gitu. Cuman yakni yang kita takutkan, yang kita takutkanlah murka Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyampaikan tapi kita tidak mengamalkan. Berbaik sangkalah, karena bisa jadi seorang kita meripostnya, menyampaikannya, dia sedang belajar. Dia ingin melakukannya. Dan dia ingin kemudian ketika dia melakukan, orang lain pun melakukan hal yang sama. Dia ingin cari unta merah kok. Karena bisa jadi dari akun andalah orang kenal dakwah. Dari akun andalah pic yang Anda share atau video yang Anda share, dari situ yakni awal mula kemudian seorang mengenal dakwah ini. Dan subhanallah, pahala tentunya akan selalu mengalir kepada dia. La ayyah diallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Karena sebabmu Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk pada seorang, hidayah taufiknya itu lebih baik daripadamu kemudian, dan itu lebih baik untukmu daripada unta merah. Unta merah di zaman Nabi Muhammad SAW adalah harta yang paling berharga. Yaitu gembalaan atau hewan ternak itu harta paling berharga. Kambingkah, sapikah, ontakah. Dan di onta itu ada yang kemudian yang paling mahalnya. Kan juga di sapi ada versi, ada jenis yang sangat mahalnya. Di kambing juga demikian, di onta demikian. Dan Nabi Muhammad pakai itu yang paling tinggi. Mulia, Anda memiliki harta yang seperti itu, luar biasa mulia. Tapi kamu atau karenamu, orang kemudian mendapatkan petunjuk Allah lewat perantaramu, lebih baik daripada kamu memiliki harta itu. Maka ini bisa jadi adalah menjadi sebuah motivasi. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bagaimana cara membuang sifat mudah tersinggung, mudah baper ketika mendapati wajah jamaah yang pinasangar, kaku, sinis, biasanya rancak selesmaan, itu sinis ya, sinis, atau rangut-rangut, ini tapi ini pakai O, ini ada penekanan, kan kalau unda saya, tapi kalau onda itu saya banget, ini bukan rangut tapi rangot-rangot, terkadang ada jua yang celeng-celeng. Jadi dia pakai boneka kambing, boneka babi, celeng-celeng. Maksudnya celeng-celeng itu melotot-melotot ya. Bukan celeng dalam bahasa Jawa ya. Makanya jangan sebut kotak amal itu celengan ya. Karena memang dari dulu bentuknya adalah, yakni bentuk babi ya, dulu celengan itu bentuknya babi. Allah bisa membuang sifat mudah tersinggung. Jamaah sekalian rahimakumullah, bisa jadi orang-orang ini yakni hanya tampilannya saja seperti itu. Bawaan, karakter. Ya. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk wajahnya seperti itu. Maka kenali dia. Terkadang hanya wajahnya saja yang sangar atau mungkin sikapnya yang kaku. Begitu Anda kenal, enggak begitu tatanya. Ya, cobailah mengenalnya. Cobalah mengenalinya. Wallahu a'lam bissawab. Dua, introspeksi. Jangan-jangan dia begitu, mungkin ada salah pada Anda. Hingga kemudian Anda dicelenginya. Anda dijadikannya babi. Anda dicelenginya. Jamaah, berbaik sangkalah. Kayak misalnya ulun ya. Ketika sudah lama sih ulun kadang-kadang kalau sudah kena waktunya asam urat tinggi, sakit sekali kan, kayak sekarang juga lagi naik. Itu akhirnya kita paham, bisa jadi ketika antum ingin merapatkan soft dan antum ingin merapatkan dengan orang lain dan kemudian disintaknya, berbaik sangka, mungkin dia sedang asam urat. Tegawil itu sakit jamaah. Berbaik sangka. Pian loh mun sudah asam urat, tegawil itu sakit sekali. Tegawil jatuh. Apalagi terjajak, Allah ya, sakit. Maka hartan sembahyang, padahal takbir sudah, lagi al-fatihah, tapi di tengah-tengah al-fatihah terjajak, Allahu Akbar, sakit jamaah subhanallah. Anda kalau yang asam urat faham, tegawil itu sakit. Jadi berbaik sangka. Jangan sampai ketika Anda ingin mendekat, dia menjauh. Anda mendekat, dia menjauh. Pian jajak ummah. Padahal beliau sedang kena asam urat. Pian jajak pulang ummah. Ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi berbaik sangka ya. Wallahu a'lam bishawab. Makanya begitu selesai tanya, Pak, pian asam urat kah? Kada. Oh, dia berarti menghindar untuk dirapatkan saf. Tapi kalau iya, Anda harus berbaik sangka ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi satu, mungkin itu bawaan, karakter, kenali. Jadi bukan jangan Anda yang jadi baperan ya. Kedua, yakni berbaik sangka saja, berbaik sangka saja. Mungkin ada yang salah pada Anda hingga mungkin dia menegurnya dengan melotot. Dia menegurnya dengan ekspresi wajah. Tanyakan saja, "Pak, ada yang salah kalau ulun?" Ikam tuna aja. Wah, langsung kemudian mungkin habis itu keluar nasihat. Ikam tu mun kulihat pas wudu kancang banar buka banyu tuna, sedikit aja, secukupnya aja. Nah, berarti kan beliau ingin nasihati cuman mungkin enggak mampu ya, mungkin enggak bisa mengatur kata-kata juga ya. Tapi loh, tapi wajahnya sinis, tentunya Anda salah dalam penggunaan air misalnya. Enggak salah wudunya, cuman kebanyakan, terlalu banyak mungkin membuang air. Secukupnya saja. Anda akan tahu orang itu faham agama dari jumlah air yang dia pakai ketika wudu. Simpel. Ketika dia menghemat, dia faham tentang hukum itu ya. Allah bisa. Itu salah satu contoh simpel. Anda ingin mengetahui seorang faham atau tidak tentang agamanya dari cara dia wudu kelihatan. Namun nang misalnya kerannya enggak paham. Tapi kalau yang pelan, yang sedikit padahal bisa kencang, ah dia faham berarti untuk menghemat. Wallahu a'lam bishawab. Artinya dia punya akhlak yang baik yaitu berhemat. Karena bisa jadi begitu kita buka kencang tatanya air mati, kasihan yang lain enggak kebagiannya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, lanjut. Ada yang kocak kah pinanya nih? Oh, ada ya. Yang menanya ini kah? Berarti taruh terakhir aja ya. Habis terakhir enggak usah kita baca ya. Lanjut jemaah. bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara membantah syubhat yang mengatakan Al-Quran yang sekarang sewaktu-waktu bisa berubah karena berasal dari hafalan-hafalan yang dikumpulkan, dihimpun dalam satu kitab. Jamaah sekalian rahimakumullah, jawabannya firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Surah apa itu ya? Surah apa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, tolong dibantu carikan. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran ini dan kamilah yang akan menjaganya. Jadi terjaga. Allah berjanji kepada Al-Quran dan tidak berjanji kepada kitab-kitab sebelumnya. Hingga kemudian bisa dirubah-rubah. Hanya diamanahkan kepada ahli-ahli agama waktu itu. Tapi Allah tidak berjanji menjaganya. Maka bisa dirubah. Entah mereka menambahkan kata, menguranginya, atau kemudian menambahkan hukum. Itu yang terjadi kepada Taurat, Injil, Zabur, dan lain sebagainya. Tapi untuk Al-Quran, Allah yang berjanji menjaganya. Dengan macam-macam cara. Hafalan ini salah satu di antaranya. Dan tidaklah Anda dapat, dan tidaklah ada orang yang misalnya berusaha merubah isi Al-Quran sekarang, kecuali cepat sekali terbongkarnya. Akan ketahuan. Al-Hijr ayat 9 ya. Al-Hijr ayat 9. Nanti Al-Quran ini bukan berubah, tapi akan lenyap dari semua hafalan, semua orang-orang yang menghafalnya, dari semua hati para penghafal, sorry, dan dari kertas mushaf yang kita kenal sekarang. Hanya dalam satu malam. Pendapat Syekh Muhammad bin Sulaiman, itu terjadi kala Al-Quran adalah firman Allah yang sudah diabaikan kala itu. Al-Quran, kata beliau, terlalu mulia untuk diabaikan hingga Allah mencabutnya. Dan kejadiannya, kata Syekh, ini pendapat beliau, adalah ketika betul-betul sudah di akhir zaman, di antaranya adalah Ka'bah dihancurkan. Dan Ka'bah akan dihancurkan bata per bata, bukan dihancurkan pakai bom atau enggak, per bata. Akan dikuasai dan Ka'bah akan dihancurkan. Ya Allah, Anam Yusuf. Kala itulah Al-Quran, kata Syekh, dalam syarah Al-Aqidah Wasthiyah, kala itulah kemudian Al-Quran menjadi firman yang terabaikan hingga terlalu mulia untuk diabaikan hingga Allah mencabutnya. Makanya kata Muhammad, tidak akan terjadi hari kiamat hingga tidak disebutkan lagi di muka bumi ini kata-kata Allah. enggak ada lagi. Enggak ada orang mengatakan Allah, enggak ada. Makanya yang mengalami kegenaan hari kiamat itu hanya orang-orang yang buruk saja. Karena yang soleh pasti meninggal sebelum waktu itu datang. Ustaz, apakah yang dimaksud dengan rancu atau kerancuan? Apa bahasa Banjarnya rancu atau kerancuan? Apa ya? Aduh, Anda nanya bahasa Indonesia nih. Aduh. Camuh bisa ya, camuh. Bisa camuh. Ya rancu. Hah? Siwah juga bisa. Atau juga pemahaman yang pilai. Itu ban ya. Itu ban identik dengan ban kalau pilai ya. Ya bisa lah, pokoknya gitu. Pemahaman yang menyimpang. Aduh, amazing Banjarmasin ini, kocak-kocak ya. Siap, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara, dari tadi Anda nanya cara ya, kapan-kapan kita unboxing aja. Dari tadi cara ya. Unboxing ketakwaan, maksudnya cara takwa ya. Bagaimana cara menasihati orang tua yang suka main TikTok? Masih ada kah aplikasi itu jamaah? Ya masih ada ya. Masya Allah. Tapi orang tua loh. Jangan lupa ya, subscriber. Wah, Anda nonton gitu tuh video itu tuh. Ngomong subscribe aja susah dia. Ibu-ibu, ya Allah. Kocak banget ya. Lebih kocak lagi kok saya nonton ya. Aduh. Enggak punya waktu kayaknya saya, Allah. Ya Allah. Tolong enggak usah dicari video itu ya, enggak usah ya. Cukup dari saya infonya ya Allah. Ibu-ibu minta di-subscribe. Jangan lupa subscribe ya. Dia susah rupanya melafalkannya. Kocak sekali ya. Bagaimana cara menasihati orang tua yang suka main TikTok? Apabila dinasihati beliau malah marah balik. Ikam jakada ma'asi lawan aku. Saya terjemahkan. Kamu aja gak taat sama saya. Apalagi nih. Apalagi, apa ini? Tuh, jabis ditabas. Lo kate rumput. Kocak ya, emaknya kocak nih. Iya. Tuh, jabis ditabas. Handak aku ma'asih lawan ikam. Sorry lah ya. Serem juga orang tua pian nilai. Ya Allah. Ya Allah, luar biasa ya. Tapi dia tetap bapak kita, dia tetap ibu kita ya. Harus sabar ya. Harus sabar. Mungkin dia tidak faham hukum jenggot. Tugas Anda menerangkan. Faham dia tentang hukum tersebut, baru Anda masuk tentang mama atau abah. Ini aplikasi gak manfaat mak atau abah. Apalagi kemudian sampai di upload-upload. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Hukum asal perempuan itu tertutup jamaah. Ini kalau misalnya kasusnya emaknya ya. Ya. Kenapa ada syariat nazar? Karena biasanya perempuan itu tertutup. Aplikasi ini menghilangkan sifat itu. Apa itu? Oh, pertanyaan yang top. Oke, siap. Dapat hadiah nih. Pertanyaan yang bagus. Jangan-jangan yang bagus nih. Jamaah, hukum asalnya tertutup. Makanya ada syariat nazar. Enggak kelihatan perempuan itu asalnya. Tapi aplikasi ini meruntuhkan itu semua. Sampai yang kita tidak berbicara yang kemudian dengan membuka aurat ya, yang berjilbab, tidak sedikit di antara mereka cantik. Akhirnya gratis. Kecantikannya jadi gratis. Free, semua orang bisa menikmatinya. Gugur. Minimal berkurang harkat dan martabat seorang wanita gara-gara aplikasi ini. Wallahu a'lam bissawab. Cukup ya, stop ya. Simpanlah kecantikan Anda tentunya hanya untuk yang spesial, yaitu martabak telur dua ya. Maksudnya suami Anda ya. Anda lambat. Padahal beliau mau punya menantu. Jangan-jangan persyaratannya harus juga bisa main TikTok ya. Tapi kelakuan masih kayak anak kekinian, mungkin puber kedua ya, bisa terjadi. Dan adakah dalil bahwa orang tua itu adalah Tuhan di dunia? Yang enggak. Tapi mereka harus kita muliakan, kita cintai, kita hormati. Ngomong ah saja atau itu aja enggak boleh kita loh. Ketika mereka perintah dan perintahnya tentunya dalam kebaikan, kita ya mengeluarkan ekspresi ya, dengan ekspresi ya, wajah atau bahkan kata-kata yang ringan saja, dan itu penolakan enggak boleh loh. Wala taqul lahum uffin. Itu adalah bahasa Arab, uff. Kalau kita mungkin, belum terus, gitu lah. Penolakan seperti itu saja, dilarang kita dalam Islam. Apalagi kemudian sampai mencaci maki. Ada orang bahkan bunuh orang tuanya, bingung kita. Wallah alam bisa. Nah, dan adakah dalil bahwa orang tua itu adalah Tuhan di dunia? Tidak. Tapi kita wajib. Kewajiban kita berbuat baik pada orang tua itu selalu digandengkan dengan ibadah kepada Allah loh. Artinya ini kalau anda nih atau siapapun di antara pian nih, insya Allah misalnya sudah menjalankan ketaatan sebaik mungkin, yang wajib sudah anda lengkapi dengan yang sunnah. Apa yang kedua? Orang tua jadi fokus kita. Berbaktilah pada orang tua. Dan yang masih punya orang tua, khususnya yang bertanya, nah ini kesempatan anda berbakti untuk mereka. Dalam hal ini, bentuk bakti anda menasihatinya. Tidak kemudian membiarkannya, yakni lelap dalam kepuberan yang kesekian. Jadi seperti pengen kayak anak-anak lagi. Maka nasihati baik-baik. Wallahualam bisa. Dengan cara yang baik ya, tutur kata yang baik ya. Jangan kemudian sinis atau dengan kata-kata yang menyakitkan, jangan. Mereka orang tua kita. Sebab orang tua saya sering berkata seperti itu kepada saya. Enggak benar, ya, cuman cara membenarkannya harus yakni lembut ya. Doakan saya semoga diperlancar sampai hari H Ustaz. Oh, amin. Ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Jadi gitu ya, sabar. Mungkin dia adalah lahan dakwah Anda, yaitu orang tua Anda sendiri. Ini harus sabar. Harus sabar. Ilmu yang Anda ingin sampaikan, cari momen yang tepat dan sampaikan kepada beliau. Tetap memiliki akhlak yang mulia ya. Jangan kemudian Anda malah jadi anak yang mungkin bagi dia durhaka, padahal Anda hanya ingin menyampaikan, cuman caranya salah. Entah mungkin dengan kata-kata yang kasar, maka jangan. Banyak orang itu mendambakan memiliki orang tua dan mereka enggak punya. Nah, Anda sekarang kan punya nih. Banyak orang mendambakan punya orang tua. Dia terlahir orang tuanya misalnya sudah wafat, atau dia terlahir dia anak adopsian. Ya. Orang mimpi punya orang tua supaya bisa berbakti kepadanya, supaya jalan ke surganya mulus. Anda sekarang punya, maka bersyukurlah. Tapi tugas Anda mendakwahi, sabar ya, butuh waktu, bahkan mungkin bisa lama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana sikap suami kepada istrinya yang kalau dari tadi gak ada pertanyaan manhaj ya, luar biasa ya. Mantap. Tapi gak apa-apa ya, gak apa-apa ya. Bagaimana sikap suami kepada istrinya yang kalau di rumah sangat cantik, wangi, seksi, namun ketika diajak berjima seringkali menolak dengan alasan enggak mau rambutnya basah, umok. Takut rontok karena harus mandi junub, umok. Siapa ini? Tayamum kan bisa. Nasihat macam apa ini? Tolong nanti jangan dipotong yang itu ya, jangan. Itu salah itu, nasihat yang salah. Ada yang kayak inilah. Ya Allah. Ya Allah. Kan kalau misalnya basah, rambut Anda mungkin tadi habis kerimbat, besok kan bisa kerimbat lagi. Tinggal minta duitnya sama suami. Ah, tuas pian nyuruh ulun mandi ya. Duit lagi, ah, minta kasih. Kasih 1000 perak, suruh beli sampo. Anda kerimbatkan di rumah. Padahal suami bersusah payah menundukkan pandangan di luar rumah. Ataupun di sosmed. Dengan secara dan secara nafkah pun sudah terpenuhi lebih dari cukup. Suami sering kesal dengan kondisi ini. Apakah kondisi ini termasuk alasan yang syar'i untuk Wah. Ya ya ya. Ya paham. Ya ya. Anda paham ya untuknya ya. Itu ya, nih, ya saya baca tadi ada metronomnya loh Zainina, tak tak tak tak ya. Enggak paham ya. Yang musisi paham apa itu metronom, paham. Apakah kondisi ini termasuk alasan yang syar'i untuk menceraikannya? Ya jangan. Sabar dulu. Sabar. Ini sama dengan yang tadi. Ini kasusnya orang tua, ini mungkin istri. Ini lahan dakwah Anda. Mungkin dia belum paham tentang keutamaan menjawab panggilan suami. Dia belum paham tentang ancaman menolak kehendak suami dengan alasan yang tidak syar'i. Ini alasan tidak syar'i. Tidak mau rambut basah. Tidak mau mandi junub. Tidak syar'i. Apalagi di saat yang sama suami telah bertanggung jawab memberikan nafkahnya, berusaha menundukkan pandangannya demi Anda yang ada di rumah. Wallahu a'lam bissawab. Maka bersabarlah, berikan dia pemahaman akan yakni ancaman dari Nabi Muhammad untuk para istri yang ketika dipanggil oleh suaminya untuk berjima dan dia menolaknya tanpa alasan yang syar'i. Lain jika sakit, suami gin paham. Kalau Anda sedang sakit, kita pun paham. Sakit, apalagi misalnya cukup parah, ya kita harus paham. Kenapa? Kondisi isi seperti itu. Maka kita bersabar sebentar. Wallahu alam bisawab. Nah, bersabarlah. Mungkin ini lahan dakwah Anda. Berikan dia pemahaman akan keutamaan melayani suami. Karena suami sudah menjaga pandangannya dari yang haram demi Anda juga, maka selainnya dia mendapatkan kenikmatan dari Anda sebagai istri yang cantik, wangi, wah luar biasa nih. Luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bersabarlah, berikan dia nasihat, janji, ancaman supaya kemudian dia bisa melayani suami dengan baik. Karena bisa jadi Anda sudah ngaji, istri Anda mungkin baru-baru. Ya, mungkin seperti itu ya. Jadi sabar ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini lahan Anda berdakwah. Ini jangan mudah untuk menceraikan, jangan bermudah-mudah untuk menceraikan. Wallahu a'lam bissawab. Karena itulah yang diinginkan oleh iblis, sebuah keretakan rumah tangga yang berakhir pada perceraian. Dimulai ya dari istri Anda ini, dari penolakannya dan kemudian membuat Anda jengkel. Maka bersabarlah, jangan Anda terpicu amarah. Bismillah. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut. Barakallahu fikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana seorang teknisi di salah satu supermarket. Terkadang ketika ana bekerja, datang seorang akhwat berpakaian hitam dan bercadar bersama seorang ibu dan adik kecilnya. Saya rasa dia belum menikah. Sok tahu loh. Ini kocak nih akhwatnya nih. Saya rasa dia belum menikah. Dari matanya terlihat sangat cantik. Wow. Pas dibuka, cross hijab. Besengot sekalinya lah. Bagaimana caranya agar saya tetap fokus kerja dan tidak terfitnah oleh akhwat tersebut? Rancak rupanya akhwat ini datang ke situ lah. Saya merasa jika ada wanita yang terbuka aurat itu biasa saja. Namun jika wanita cadar, saya salah fokus. Karena standarnya sudah berubah ya. Standar ikhwan pengajian itu sudah berubah. Semakin tertutuplah akhwat itu semakin mempesona. Semakin tertutup. Berarti semakin mahal ya, semakin berkelas ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau misalnya rasa yang ada pada diri Anda, Allah yang tanamkannya. Maka yakni beranikan diri. Wallahu a'lam bissawab. Walaupun tentunya jika langsung gitu ya kayaknya enggak etis ya. Mungkin cari tahu lewat adik perempuan Anda, bibi Anda, ibu Anda, cari tahu. Ya gimana lah caranya? Cari tahu info akhwat tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Karena kalau ini Anda sedang ngurusin barang gitu ya, sling ngaran pian siapa, angkat nggak enak ya, atau sling kita nikah kah, nggak enak juga. Jadi harus cari tahu dulu info dari si akhwat. Jangan-jangan dia malah sudah punya suami. Ya, dia ke supermarket tanpa suami, tapi tentunya rumahnya dekat ya. Enggak level safar gitu ya, walaupun kurang baik ya. Allah Nabi Sallam. Jadi cari tahu dulu tentang info si perempuan, karena rasa yang ada pada anda Allah yang tanamkan. Maka halalkan itu dengan menikah. Gimana kayak caranya supaya anda dapat info? Oh gitu, ikhwan gak usah ditanya lah, jago lah pokoknya, DM-DM aja jago kok. Bisa lah insya Allah. Cari info, karena anda ingin kebaikan, mulai dengan cara yang baik, insya Allah akan mendapatkan. Wallahualam bisa. Karena memang mata yang indah memang biasanya mewakili yakni yang lain. Matanya sudah indah, jarang kemudian wajahnya tidak cantik. Tapi ada sebagian perempuan matanya biasa dibuka cantik, tapi kalau matanya indah biasanya cantik, standar itu. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi matanya besar ya, kemudian hitamnya lebih banyak dibandingkan putihnya. Mata, ciri-ciri mata bidadari surga ya. Tapi kalau hitam semua itu gitarisnya Limp Bizkit ya. Wallahu a'lam bishawab. Take a look around ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya seorang suami, ini pengajian apa ya ini? Suami istri semua. Bagaimana hukumnya seorang suami yang sering chattingan dengan wanita lain sampai bercanda hahihi dengan alasan pekerjaan? Wah, kok hahihi ya? Tentunya pekerjaannya stand up komedia. Aduh, pekerjaan kok hahihi. Tolong nasihati suami-suami kami yang lagi di depan ustaz. Wah. Jamaah, kalau untuk urusan pekerjaan, urgen penting, chat seperlunya dan selesai. Untuk kasus lain, kalau anda memang layak untuk berpoligami, juga harus dengan cara yang baik. Bukan chit-chat sana-sini, hahahi sana-sini, enggak. Kalau anda memang kemudian memiliki persyaratan yang lengkap, tetap cari yang kedua, tiga, dan empat, layaknya anda mencari yang pertama dengan cara yang baik juga. Wallahu a'lam bishawab. Kalau anda yakni dapatkan istri anda hai dengan laki-laki yang lain, anda mungkin marahnya minta ampun ya, padahal perasaan mereka juga sama. Jadi sering nasihat yang ulun sampaikan ketika menasihati sebuah pernikahan itu adalah al-ikram wal-ihtiram. Suami istri itu punya satu yakni hak dan kewajiban yang sama yang mereka bersyarakat padanya. Apa itu? Saling menghormati dan memuliakan. Anda hormati suami anda, anda yakni akan dihormati oleh dia. Anda muliakan istri anda, anda akan ditaati oleh dia. Seperti itu. Harus ada timbal balik. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yakni untuk semua kita termasuk ulun pribadi, yani kalau memang untuk urusan pekerjaan dan urgent harus chat, selesaikan, selesai. Tapi kalau kemudian ngalor ngidur, maka bisa jadi si perempuan itu juga punya suami kan. Jangan sampai gara-gara anda kemudian mereka juga bermasalah. Suaminya cemburu luar biasa karena istrinya hai dengan anda. Belum lagi kemudian perasaan istri anda sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ulun dulu ya, awal-awal zaman Facebook ya, yani istilahnya teman-teman lama kan pada muncul ya, teman-teman lama pada muncul ya. Akhirnya saling add satu sama lain gitu. Nah kebetulan yang add istri saya ini temannya perempuan, tapi akunnya nama suaminya, tapi istrinya yang pegang. Wah itu saya, padahal dia sudah kasih keterangan, ini kak ai bininya yang mengikuti akunnya, ulun ini chatting lain lawan lakinya, kada ampe unblock, ulun tuh. Iya dong, gimana ya? Karena di situ, yani waktu itu kalau nggak salah memang profil picture-nya laki-laki, namanya juga laki-laki tapi istrinya yang pegang, ini kawan ulun kak ai bininian, kada gini, kerusah. Itu tuh. Jadi hal yang sama mungkin mereka juga inginkan pada kita seperti itu. Ketika kita marah luar biasa, mereka chit-chat dengan yang padahal perempuan waktu itu. Saya marah luar biasa. Anda bisa bayangkan orang sipit marah ya. Wuh, hilang matanya. Kemudian dia pasti mengharapkan hal yang sama. Ketika kita cicat hahi dengan perempuan, pastilah juga yakni hatinya sakit, terluka dan susah untuk diobati. Ya. Kalau sudah terluka susah untuk diobati. Layaknya tembok yang sudah kena paku, Anda dempul, dia tetap ada bekas, bekasnya di dalam. Allah alhamdulillah. Yani metafora apa itu? jangan ya, pokoknya jaga perasaan masing-masing. Tapi perlu bisa di cross check ke istri saya. Ya. Saya enggak pernah prek-oprek tuh. Tas dia, dompet dia, handphone dia, padahal enggak berpassword juga. Tapi hal yang sama akhirnya dia lakukan. Selama kita memberikan kepercayaan, dia akan memberikan kepercayaan balik. Ini apalah isi handphone laki kuning. Wah, handphone pian akan diudaknya juga. Wallahu a'lam bissawab. Jadi ketika Anda memberikan kepercayaan, saling memuliakan satu sama lain, insyaallah rumah tangga akan langgeng ya. Ini ulun pribadi, terserah pian punya aturan sendiri dengan istri ya. Terserah demi kebaikan rumah tangga bikin aja aturan sendiri. Mungkin ketika berdoa atau ketika ada acara keluarga tidak ada handphone di antara kita, terserah bikin aturan aja. Jangan sampai kita ngumpul tapi masing-masing sibuk dengan chatnya. Terserah bikin aturan. Ulun tidak pernah buka handphonenya, dompetnya, tasnya. Dia faham, dia melakukan hal yang sama. Toh juga tidak ada yang dirahasiakan. PIN pun masing-masing kita tahu. Kenapa kita pasang PIN? Karena bisa dioprek anak-anak handphone. Wallahu a'lam bishawab. Jangankan istri, Ipan tahu ini PIN handphone saya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Cuman kita pasang password ya untuk ya anak-anak biar enggak main-main enggak jelas. Karena kadang-kadang kan banyak tuh teman-teman gitu ya, kita lagi di grup totonya teman kita posting tulisan alien. Totonya pasti habis itu maaf dimainkan anak kan gitu ya. Iya, karena enggak dipasang password. Wallahu a'lam bisa. Pakai bahasa sang sekerta keluar karena yang mencet anaknya. Pakai ke kaki lagi. Yang terakhir ini ya, siap. Bagaimana hukumnya seorang akhwat yang hendak dilamar mensyaratkan untuk menghafal 30 juz? Wah, luar biasa. Allahu Akbar. Aduh. Bagaimana sang ikhwan, pakai sang ikhwan, mirip kayak sang kodok ya. Bagaimana sang ikhwan bisa menghafal sedangkan ikra saja belum tamat? Iya betul ini. Ini penolakan tapi kasar ya. Bukan halus, ini kasar banget nih. Pian menghendak menikahi ulun, ulun kasih syarat hafal 30 juz. Dia tahu ikhwannya baru ikra 2 ya. Ya Allah, luar biasa. Maka ikhwannya harus faham. Anda harus faham kode ini. Anda tertolak. Maka cari akhwat yang dia masih ikra 1. Jadi Anda lebih tinggi sedikit. Masih ikra 1 halaman 2. Itu lujen ya. Kemudian sang akhwat pakai sang sekali sebenarnya. Kemudian sang akhwat menyebut seorang nama ikhwan untuk kita belajar kepadanya. Oh, namun tatkala belajar 2 minggu, bersambung ke sebelah. Belajar 2 minggu dengan ikhwan tersebut, ternyata sang akhwat idaman malah menikah dengan ikhwan tersebut. Bangke emang nih. Aduh. Ya salam. Sorry. Saya membayangkan saya jadi ikhwannya soalnya. Menyakitkan luar biasa. Pian hendak belajar supaya hafal 30 juz lawan ikhwan fulan. Belajar ikhwannya. Belajar 2 minggu inya nih kalau ikhwan tersebut. Baik cari tali, kursi, bunuh dirinya, Ben. Aduh, kebangetan nih akhwat nih, ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah, kalau misalnya, sekarang serius, ya Allah. Kalau misalnya akhwat memberikan persyaratan seberat ini, boleh. Asal dia juga penghafal Al-Quran. Hanya akhwat yang memberikan persyaratan, hanya akhwat penghafal 30 juz juga yang memberikan persyaratan seperti ini. Dan itu wajar, boleh. Dia ingin satu kufu. Wallahul muwaffiq. Pernah bertanya ke ulun seorang akhwat dan dia penghafal Al-Qur'an 30 juz. Bukan menghafal 1-2 juz, dia penghafal 30 juz. Hafizah. Ustaz, bolehkah saya mencari suami yang juga hafal 30 juz? Seharusnya memang seperti itu. Bukan boleh, harusnya memang seperti itu supaya ada keseimbangan. Ya, dalam hal hafalan Al-Qur'an, hak dia. Tapi kalau akhwatnya dia juz amma saja enggak hafal, kemudian memberikan syarat seberat ini jadi berburuk sangka jadinya. Ini penolakan sebenarnya. Maka Anda sebagai seorang ikhwan, yakni beri ketegasan saja. Maksud pianya menolakkah? Iya, Bang. Ah, jelas jadinya. Karena bisa jadi dia tahu kemampuan baca Anda sangat rendah. Dan untuk para ikhwan, enggak perlu juga kemudian mengatasnamakan Anda hafal juz sekian atau berapa juz demi mendapatkan akhwat. Padahal Anda tidak sehafal itu. Kalau pina dites orang tuanya benar ya, Bian? Ulun alhamdulillah sudah hafal setengah Al-Qur'an. Oh, berarti 15 juz. Pas dicek cidin, ngaji Anda terbata-bata. Bohong dong. Orang kalau hafal, jangankan 15 juz. Orang hafalan sejuz saja, ngajinya mesti lancar. Lawang dia hafal kok. Tapi tuanya dicek sama calon mertua Anda misalnya, beliau bukakan kado sehafalan aja. Bukakan, cek, tolong baca. Tontonnya Anda terbata-bata. Wah, ketahuan Anda bohong. Jadi enggak perlu. Bicara apa adanya. Ulun untuk membaca Al-Qur'an bisa, tapi ulun masih tahsin. Enggak ada masalah. Jujur aja. Walaupun mungkin nanti akan sakit ya, karena akhwatnya mungkin penghafal Al-Qur'an, karena sebab itu Anda tertolak, enggak ada masalah. Nanti coba yang lain. Tapi jujur aja dari awal. Daripada Anda berdusta, nanti istri Anda merasa tertipu. Sekalinya Anda adalah orang yang enggak bisa baca Quran. Wallahul muwaffiq. Maka jujur. Dan itu prosesnya ketika nazar ya. Ketika nazar, tanya info apapun yang Anda inginkan. Hei para akhwat, tanya laki-laki info yang Anda ingin tahu. Ikhwan juga tanya info apa yang ingin tahu. Itulah momennya. Habis itu Anda baru menimbang. Fisiknya Anda sudah lihat. Terkadang dari berbicara seseorang sifatnya Anda bisa ketahui. Kerendahan hatinya atau kesombongannya atau kecongkakannya kelihatan langsung kok dari ngobrol itu. Anda bisa Anda jadikan bahan pertimbangan. Itulah gunanya nazar. Setelah CV rada cocok nih, pendidikan kurang lebih gitu ya. Kemudian yakni jumlah saudara kurang lebih, ini saudaranya 7, ini 8, kurang lebih ya, jadi keluarga besar. Untuk perempuan di antara makna kesuburan mungkin ada padanya karena dia saudaranya banyak, berarti ibunya juga, bibinya juga seperti itu. Anda ingin nazar. Sudah, ketika nazar, tanya info yang Anda inginkan. Akhwatnya juga demikian. Wallahu'ala. Anda tanya pekerjaannya boleh, hei para akhwat. Anda tanya penghasilannya, boleh, enggak ada masalah. Standar aja itu. Anda, ikhwan, jawab apa adanya juga. Ulun kada bergaji tetap, ulun lain karyawan, tapi ulun dagang. Jualan apa, ikan? Ulun jualan cilok, misalnya. Ulun jualan pentol, misalnya. Oh, sebutin aja karombong, semua pom bensin ampun ulun. Memang cuma jualan cilok, tapi semua titiknya ada di semua pom bensin. Ampun ikam kah? Ampun urang. Makanya ampunnya saya. Sebutkan, no problem. Sampaikan. Dan jangan sakit hati ketika Anda ditolak. Karena bisa jadi yang Anda maju kepadanya, orang yang sangat kuat ekonominya, wajar dia kemudian ingin yakni kemakmuran mungkin untuk anaknya. Standar aja. Tapi ada tidak sedikit orang yang sangat kaya kemudian melihat kejujuran Anda, luluh dia. Oh, karena abah modal aja. Belum jadi mertua sudah mengatakan, karena abah bantuilah. Abah bantui. Masya Allah. Pengen modalnya kah? Kada, abah menjaga di salah satu stand ya. Maksudnya ya. Jujur saja. Tidak ada masalah. Dan jangan sakit hati. Contoh saya sudah sebutkan pekan lalu. Bahwasanya biasanya orang tua yang PNS, dia menginginkan menantunya nanti juga yang setara. Maka perlu Anda ketahui, ketika Anda nazar, itulah poin yang Anda ingin, atau Anda harus tanyakan. Karena Anda akan ditanya tentang penghasilan. Biasa aja, standar. Tapi ingat, jangan berkecil hati. Tidak bisa Anda pukul rata, bahwa semua orang tua yang PNS pengen menantunya PNS. Enggak. Tinggal bagaimana Anda membawa diri kok. Anda bisa memantapkan mereka bahwasanya yakni rezeki, yakni semuanya sudah ditentukan, saya akan bekerja keras Bapak demi menafkahi yakni istri saya, ya anak Bapak. Bismillah. Iya. Tapi ingat ya, jujur dari pertama. Awali dengan cara yang baik, karena kita menginginkan jadi rumah tangga juga yang baik. Jangan ada dusta dari pertama. Nanti kalau kebongkar, menyakitkan. Apalagi sudah jadi istri, ada kebohongan dari istri. Atau ketika sudah jadi suami, ada kebohongan dari suami. Terbongkar, aduh repot. Karena sudah menikah. Kalau enggak dewasa, ya cerai nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Satu hal, ulun nonton dari videonya Ustaz Syafiq. Dan ulun menambahkan dari keterangan ulun yang lama. Bagus sekali. Tentang perempuan-perempuan yang punya masa lalu yang buruk. Artinya, yani ulun menyampaikan di pertemuan yang lalu bahwasanya tidak harus diceritakan bahwasanya Anda adalah bunga yang telah layu, enggak perlu. Tapi ambil resiko. Di malam pertama Anda ketahuan tidak perawan dan mungkin diceraikan, ambil resiko itu dan Anda jadi janda. Ya, supaya aib tetap tertutupi. Tidak menceritakan masa lalu yang buruk, bahwasanya Anda pernah nauzubillah berzina. Nah, tambahan ini belum sebutkan bahwasanya perempuan ada dari yakni jamaah juga memberikan masukan dan ulun juga ada nonton video Ustaz Syafiq. Perempuan itu ketika dia tidak perawan banyak sebab. Ini yang ulun terlupa untuk menyampaikan. Bisa jadi karena kecelakaan, bisa. Bisa jadi dulu karena diperkosa, bisa. Artinya tidak sekeji yang kita pikirkan bahwasanya dia memang berzina, enggak. Dia mungkin korban perkosaan. Dua, mungkin dia pernah kecelakaan hingga mohon maaf selaput darahnya robek. Info berikutnya bahwasanya tidak mesti di malam pertama perempuan itu kemudian berdarah, enggak. Dia perawan tapi enggak berdarah. Saya juga baru baca. Oh, seperti itu. Jadi, yakni kejujuran sangat penting. Tapi kemudian jika ini berkaitan dengan memang dosa masa lalu Anda yang na'udzubillah berzina, tutup. Ambil resiko itu. Mungkin Anda diceraikan. Tapi ambil resiko itu, Anda menjadi janda. Tapi aib tertutupi. Untuk kaum laki-laki, perempuan tidak perawan, banyak sebabnya. Bisa jadi kemudian karena kecelakaan, maka Tafsir Syafiq, ini harus diceritakan. Yang seperti ini harus diceritakan ke beliau. Kenapa? Saya bukan bunga yang sudah layu. Saya tidak perawan, tapi karena bukan berzina. Karena kecelakaankah, apakah? Maka sampaikan di awal. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dan khilaf. Mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.